konco melu aku mu pengerundo. Iyo ayo mu peng kampung waspodo karepin aman. Iyo ayo co konco ojo podo turu sore. Iyo ora bareng bareng kabeh njoko katentreman. Kampung ngeres konco melu aku mu pengerundo. Iyo ayo mu pengkampung waspodo karepin